Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-19. Bab Maja'a min at-taqlid fi man abada Allah ila akhir bab. Telah kita jelaskan ucapan al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwasannya bagi orang yang mengetahui tentang kesyirikan, sebab-sebab kesyirikan, sarana-sarana yang menyebabkan terjatuh kepada kesyirikan, dan juga memahami maksud dari larangan Rasulullah SAW, dari larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dia akan mengetahui bahwasannya larangan tersebut bukan dikarenakan najisnya kuburan, akan tetapi dikarenakan najisnya kesyirikan yang menimpa orang yang durhaka kepada Nabi SAW dan juga melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, dan juga dilarang dikarenakan tasabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, dan juga menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak ada faedahnya. Dalam larangan tersebut kadang-kadang Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian melakukan. Atau kadang-kadang Nabi mengucapkan inni anhaakum an dzalik, aku larang kalian dari perkara tersebut. Dilan dengan subhatnya bahwasannya perbuatan tersebut sebagai bentuk mengagungkan kuburan masyayikh. Perbuatan tersebut sebagai bentuk mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Nah, ini tipu daya syaitan. Bahkan menyatakan setiap kalian lebih dahsyat lagi pengagungannya kepada orang soleh, maka akan lebih bahagia dikarenakan semakin dekat dengan mereka dan akan semakin jauh dari musuh-musuh mereka. Ini tipu daya syaitan. Jelas-jelas menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. sebab turunnya laknat dari syaitan membisikkan kepada manusia bahwasanya ini sebagai bentuk pengagungan kepada orang-orang saleh. Ya. Semakin dahsyat kalian mengagungkan orang-orang saleh, maka kalian akan semakin bahagia dikarenakan kalian semakin dekat dengan orang-orang saleh tersebut. Ini bisikan syaitan. Ya. Dari pintu ini syaitan masuk kepada para penyembah kuburan, para penyembah patung-patung sampai hari kiamat. Ya kata Syekh Ibn Utsaimin, kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang musyrikin ini menggabungkan antara sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh dan mencela jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Nah, mereka berlebih-lebihan kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh, sementara mereka tidak mengikuti jalannya para nabi dan juga orang-orang soleh. Sebaliknya, mereka mencela jalannya para nabi dan orang-orang soleh. Yeah. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yeah. Padahal, para nabi melarang mereka. Orang-orang soleh pun tidak demikian. Tidak memerintahkan mereka untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Ya. Di keadaan orang-orang musyrikin menggabungkan dua perkara yang sangat jelek. Berlebihan kepada para nabi dan juga orang-orang soleh. Dan mereka mencela jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Adapun ahlu tauhid, Allah berikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalannya para nabi. Nah, dan juga menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya yang Allah tempatkan, yaitu mereka hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak boleh diibadahi dan tidak boleh dipersembahkan sesuatu pun di antara bentuk ibadah kepada mereka. Kita lanjutkan. Qala syarihu, berkata asyarihu, pensyarah kitab tauhid, yang dimaksud di sini ada Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam kitab Taisir Azizul Hamid. Wa mimman allala bi khafil fitnati bi syirki al-imam asy-Syafi'i. Dan di antara ulama yang memberikan alasan larangan tersebut dikarenakan khawatir fitnah dengan kesyirikan, yaitu al-imam asy-Syafi'i. Syafi'i memberikan alasan kenapa Nabi melarang perbuatan tersebut dikarenakan khawatir terjatuh kepada fitnah kesyirikan. Ya. Wa Abu Bakar Al-Asram, dan juga Abu Bakar Al-Asram, wa Abu Muhammad Al-Maqdisi, wa Syaikhul Islam, wa ghairuhum. Abu Muhammad Al-Maqdisi, nah, dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Iqtida' Siratul Mustaqim, dan yang lainnya. Yeah. Alasan Nabi melarang perbuatan tersebut dikarenakan khawatir terjatuh kepada fitnah kesyirikan. Nah, telah kita jelaskan bahwasanya fitnah ini umum, ya, yeah, termasuk di dalamnya kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, pembunuhan, ya, yeah, ini fitnah, peperangan. Nah, Bahkan kebaikan-kebaikan juga ini fitnah. Kebahagiaan, kesenangan. Nah, wa nabluukum bisyarr wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan itu semua sebagai fitnah, ujian. Dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Nah, tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini fitnah, yaitu fitnah berupa kesyirikan. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa huwa al-haqqu la raiba fihi. Dan ini merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dikarenakan khawatir terjatuh kepada fitnah kesyirikan. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, wa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Sesungguhnya para sahabat mereka tidak membangun masjid di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima alimu min tasdidihi fi dzalika. Dikarenakan mereka mengetahui larangan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Ya. Wa taghlidihi an-nahya anhu wa la'ni man fa'alahu. Ya, para sahabat mereka tidak membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka mengetahui larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengetahui tentang laknat bagi orang yang melakukannya. Ya. Padahal para sahabat adalah orang yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sikap pemuliaan, penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa mereka untuk melakukan sikap yang berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka tidak membangun kuburan, membangun masjid di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan mereka mengetahui Rasulullah sangat melarang. Rasulullah SAW menyebutkan laknat bagi orang yang melakukannya. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merupakan konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar wa la yu'badu Allah illa bima syara'a. Ini konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Dan para sahabat melakukan hal itu. Nah, qauluhu, ucapan dalam disebut wa kullu mawdi'in kusidatis shalah fihi faqad ittakhadha masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan sholat padanya, maka sungguh dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Secara umum, masjid itu setiap tempat yang dimaksudkan sholat pada tempat tersebut. Aywa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun suatu masjid. Ya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Akan tetapi setiap tempat yang dilakukan salat padanya dinamakan masjid. Ya. Walaupun di hutan, di padang pasir, di pantai, kalau tempat tersebut dimaksudkan untuk melakukan sholat padanya, dinamakan masjid. Ya. Masjid tempat sujud. Nah, tempat sujud. Ya'ni wa illam yaqsud bidhalika. Nah, maknanya, walaupun dia tidak bermaksud dengan perkara tersebut, ya, tapi ketika dia sholat di tempat tersebut, maka dinamakan sebagai masjid. Kama ida arada liman arada ayusalliya fa'auqa sholah fi dhalika al-mawdi alladhi hanat sholah indahu min ghairi an yaqsud dhalika al-mawdi'a bi khususihi. Sebagaimana apabila seorang mendapatkan waktu sholat, ya, dia hendak sholat, kemudian dia mendapatkan tempat tersebut yang mana waktu sholat telah dekat, tanpa dia bermaksud, ya, menghususkan tempat tersebut. Ya. Tapi dikatakan waktu sholat telah tiba, nah, gak ada bangunan berupa masjid, ya, kemudian dia sholat di tempat tersebut padahal tidak menghususkan tempat tersebut. Fasara bi fi'li sholati fihi masjidan, maka dengan melakukan sholat di tempat tersebut, ya, maka tempat tersebut menjadi masjid. Intinya, masjid secara umum maknanya adalah tempat sujud. Ya. Dimanapun seorang sholat, maka tempat tersebut dinamakan sebagai masjid. Nah, tapi masjid yang maknanya khusus, ya, bangunan yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Nah, qalu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana Nabi mengatakan, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Nah, hadis ketika menyebutkan tentang lima kehususan Nabi SAW. Utitu khumsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, Rasulullah mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau mau sholat, harus di tempat yang telah disiapkan untuk ibadah. Ya. Dan juga kalau bersuci, harus menggunakan air. Adapun Nabi SAW dan umatnya, boleh sholat di mana saja. Dikarenakan semua bumi ini dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat untuk sholat. Nah, dan juga dijadikan sebagai alat untuk bersuci dengan cara tayamum. Ayat basamal ardo masjidan tajujus sholatu fi kulli buk'atin minha. Beliau menamakan bumi ini sebagai masjid di mana boleh sholat pada setiap tempat dari bumi ini. Nah, dimanapun kita sholat diperbolehkan. Ya, di pantai, di hutan, di padang pasir. Nah, dikarenakan bumi ini dijadikan sebagai masjid. Maksudnya tempat sujud. Ini makna masjid secara umum. Ya, tempat sujud. Ya, sekali-kali kita sholat di padang pasir. Tempat yang kita pakai untuk sholat tersebut disebut dengan masjid. Tempat sujud. Nah, sehingga makna hadis Nabi SAW yang menyebutkan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Tidak ada bangunan tempat ibadahnya. Tapi ketika mereka sholat di tempat tersebut, maka telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nah, ya, walaupun tidak dibangun suatu bangunan, tapi ketika mengkhususkan ibadah di tempat tersebut, ya, sholat di kuburan, nah, maka telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Bumi, sekali lagi, semuanya boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Illa mastasna minal mawadi allati la tajuju sholatu fiha kal maqbarati wa nahwiha. Kecuali tempat yang dihususkan. Ya, yang dikecualikan. Tidak boleh melakukan sholat pada tempat tersebut. Seperti kuburan dan yang semisalnya. Pada asalnya bumi semuanya bisa dijadikan sebagai tempat sujud, tempat sholat. Yeah. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Di antaranya adalah kuburan. Kemudian juga hamam, kamar mandi. Dan yang lain ya, yeah, tempat-tempat najis di antaranya. Ya. Yeah. Qala al-Baghawi fi Sharh As-Sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam Sharh As-Sunnah, arada anna ahl kitab lam tubih lahum as-salah illa fi bai'ihim wa kana'isihim. Nah, beliau menginginkan bahwasannya ahlu kitab mereka tidak membolehkan. Ya, bahasa Alkitab dalam tubah lahum as-salat. Tidak dibolehkan bagi mereka sholat kecuali di gereja-gereja mereka. Ya. Atau tempat-tempat ibadah mereka secara khusus. Nah. Jadi kalau Alkitab sebelumnya, kalau mereka hendak sholat, harus di tempat-tempat ibadah tersebut. Nah, tidak boleh sholat di mana saja. Fa abaha Allahu li hadhihi al-ummah as-salata haitsu kanu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi umat ini sholat di manapun mereka berada. Nah, di masjid yang ada bangunannya, atau di tanah terbuka seperti lapangan, hutan misalkan, padang pasir, pantai dan semisalnya. tahfifan alaihim wa taysiran, sebagai keringanan dan kemudahan bagi mereka. Nah, dalam Alkitab mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Adapun umat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan sholat dimanapun dia berada. Nah, ini sebagai bentuk keringanan dan kemudahan bagi umat ini. Summa khassa min jami'il mawadi al-hamam wal-maqbarah wal-makan an-najis. Kemudian ya, dikhususkan dari semua tempat-tempat ini, yaitu WC, kuburan, dan tempat najis. Nah, semua tempat di bumi ini boleh dijadikan sebagai masjid, tempat sholat, kecuali tadi dikhususkan beberapa tempat, diantaranya WC, kuburan, dan juga tempat-tempat najis. Nah, ini makna dari ucapan Nabi SAW. Jadi pensyarah kitab ini ingin menjelaskan tentang makna hadis Nabi SAW yang menyebutkan larangan yang keras, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dhalik. Ya. Rasulullah menyebutkan larangan yang sangat keras. Nah, dengan fi'lun nahyi, ya, fi'il yang merupakan larangan, kemudian mengucapkan larangan tersebut dengan ucapan yang jelas. Rasul mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Ditambah lagi dengan ucapan, sungguh aku melarang kalian dari perkara tersebut. Ya, ini menunjukkan larangan yang keras. Dan makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, apakah dibangun di atas kuburan tersebut masjid? Nah, yang dijadikan sebagai tempat sholat di sana, tempat ibadah, zikir, baca Quran, dan semisalnya. Bahkan walaupun kuburan tersebut tidak dibangun bangunan apapun di sekitarnya, tapi kuburan tersebut dijadikan sebagai tempat untuk sholat, berzikir, baca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Ini bantahan kepada sebagian orang yang ketika diingatkan dengan hadis ini, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka mengatakan, kami tidak membangun bangunan di atas kuburan ini. Kami hanya sholat di sini, kami hanya baca Quran, berzikir di kuburan ini. Ya, yeah. Gak ada bangunan masjid di kuburan ini. Maka jawabannya, ya, yeah, dengan sholat di tempat tersebut, ya, yeah, dengan baca Al-Quran secara khusus, zikir secara khusus di kuburan tersebut, maka telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, dikarenakan telah kita jelaskan tadi, masjid itu makna secara umum adalah tempat sujud. Setiap tempat, nah, di bumi ini, ya, ketika seseorang melakukan sholat padanya, maka dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Dikarenakan Nabi mengatakan, zu'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat sujud, ya, dan juga alat untuk bersuci. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ana tahbila huna. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.